Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran seputar akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan sebagian masalah yang keempat dari macam-macam syirik besar, yaitu asyirku fitto'ah, syirik dalam hal ketaatan, yaitu takala seorang mengikuti orang lain, apakah itu dari kalangan para ulama ataukah dari kalangan penguasa, di dalam mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan atau menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka keadaan seperti ini, orang tersebut telah menjadikan ulama dan juga penguasa sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya tahlil wa tahrim, yang menghalalkan dan yang mengharamkan sesuatu, itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka apabila ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara syariat, dia menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara syariat. Padahal yang memiliki hak khusus di dalam pensyariatan, mengharamkan, menghalalkan, ini boleh, ini tidak boleh, ini semua adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salam. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah menjelaskan masalah ini secara panjang lebar. Wa mithlu hadhihi al-aya, dan yang semisal dengan ayat ini, yaitu firman Allah Jalla wa Ala dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhudhu ahbarahum wa rahbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka, yaitu dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ilmu di tengah-tengah mereka, dan mereka pula menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Rob yang disembah, sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan menjadikan mereka sesembahan selain Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, tatkala ayat ini beliau bacakan di hadapan seorang sahabat yang dahulunya dia adalah ahlul kitab, yaitu Adi ibn Hatim At-Ta'i, Yang dimaksud dengan menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sesembahan selain Allah, yaitu tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian ahlul kitab mengikuti mereka, ikut-ikut pula menghalalkan. Dan tatkala mereka, pendeta-pendeta mereka dan ahli ilmu mereka mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kemudian ya pengikut mereka ahlul kitab ya juga mengharamkannya, maka inilah yang dimaksud dengan asyirku fit ta'ah. Tatkala seorang itu na'am mentaati ulama dan umara pada perkara yang menyelisih syariat. Dan yang semisal dengan ayat ini adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-An'am ayat 121. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi 'alaih wa innahu lafisq wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan janganlah kalian memakan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang asalnya mungkin itu dari hewan yang boleh dimakan kalau disembelih secara syar'i, maka apabila tidak sempat diucapkan atau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah atau ditambahi bismillah Allahu akbar, maka hewan tersebut ya dihukumi bangkai, maka tidak diperbolehkan kita mengkonsumsinya, menyantapnya, memakannya, karena itu termasuk bangkai dan diharamkan di dalam Islam. Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu adalah sebuah kefasikan. Wa inna syayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya para syaitan-syaitan itu, dan syaitan itu seperti manusia, mereka pula beranak pinak. Ya. Dan syaitan-syaitan itu, naam disifati syaitan karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan termasuk dari bangsa jin. Ada pula jin yang baik, yang muslim. Ya. Ada pula jin dari kalangan muslim yang tidak baik. Ada pula yang kufur dari kalangan syaitan. Dan sesungguhnya para syaitan itu mereka membisikkan kepada wali-wali mereka, ya, teman-teman mereka. Dari sini diambil faedah, syaitan itu memiliki wali-wali di dunia ini. Dan wali-wali syaitan seperti dari kalangan kuhan, para dukun, tukang sihir, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu ya agen-agen atau wali-wali syaitan di dalam ya menyesatkan manusia. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu mereka membisikkan kepada wali-walinya, teman-temannya, agar mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau seandainya kalian mentaati mereka, sesungguhnya ya kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadza, oleh karena itu kata Syekh Fauzan Hafidzahullah, ta'atul hukam war ru'asa fi tahqiqi mil qawanin al wad'iyyah al mukhalifati lil ahkami syar'iyyah fi tahlilil haram ka ibahatir riba waz zina wa syurbil khamar wa musawatil mar'a lir rajul fil mirasi wa ibahatis sufur wal ikhtilat aw tahrimil halal ka man'i ta'addudiz zaujat wa ma asbaha dzalik min taghayyuri ahkamillah wastibdaliha bil qawanin asyaitaniyah. Kemudian kata beliau, faman wafaqahum ala dzalik wa radiya bihi wastahsanahu fahuwa musyrikun kafirun wal iyad billah. Wa min hadza, maka oleh sebab itu taatul hukam, mentaati para penguasa, waru'asa dan pembesar-pembesar, fi tahkimil qawanin wal alwad'iyya al mukhalifatil ahkami syar'iyyah, di dalam berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi hukum-hukum syariat, fi tahlilil haram, di dalam menghalalkan perkara yang haram, kaibahatir riba, seperti membolehkan riba, wazina, membolehkan zina, wasyurbil khamar, membolehkan minum khamar, suatu yang memabukkan, wa musawatil mar'a lirrajul fil mirats, dan menyamakan perempuan dan laki-laki dalam perkara warisan, wa ibahati sufur, dan membolehkan wanita itu safar tanpa mahram, wal ikhtilat, dan juga campur baur. Ya, jadi termasuk pula na'am seorang dikatakan ya syirik di dalam ketaatan takala mentaati para penguasa, para pembesar, di dalam berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi hukum syariat. Nanti kita akan sebutkan rincian ya hukum berhukum dengan selain ya hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam menghalalkan perkara yang haram, atau tahrimil halal, atau dia mentaati penguasa atau para pembesar mengharamkan perkara yang halal, kaman'i ta'adduliz zaujat, seperti larangan ya memiliki beberapa istri, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, min taghyiri ahkamillah wastibdaliha bil qawanin asyaitaniyah. Naam, dari perkara-perkara yang itu termasuk menghukum, merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan undang-undang syaitan. Faman wafaqahum ala dzalik, maka barang siapa yang mentaati mereka pada perkara itu, yaitu menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan, membolehkan riba, zina, minum khamar, persamaan wanita dengan laki-laki, dan yang lainnya. Naam, atau melarang seorang itu beristri lebih dari 4. Barang siapa yang mentaati aturan-aturan itu, wa radiya bihi, dan ridah terhadapnya, wastahsanahu, dan menganggap baik hal itu, fahuwa musyrikun kafirun wal iyadu billah, maka orang tersebut na'am adalah musyrik dan kafir, wal iyadu billah. Apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di sini perlu kita rinci. Naam, dan kita jelaskan apa yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang beliau sebutkan di sini adalah hukum secara umum. Ya, hukum secara umum. Hukum secara umum itu tidak bisa diterapkan secara ta'yin, secara individu. Ya, kecuali telah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan ya, jangan kita mudah ya menghukumi seorang dia kafir, dia musyrik, sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, dan jangan pula kita buruk sangka kepada para ulama. Ya, ulama ini berakidah takfir misalnya, mudah mengkafirkan. Nah, tidak demikian, para ulama jauh dari hal itu. Apa yang mereka sebutkan itu hukum secara umum. Sebagai contoh misalnya, barang siapa yang melakukan syirik besar, maka dia bisa kafir. Ini hukum secara umum. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, dia bisa kafir. Ini hukum secara umum. Adapun takala mau diterapkan per individu, ya ta'yin, person per person, ya ini perlu syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Dan adapun ya keadaan seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu ada tiga keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan hukum selain hukum Allah itu menyelisihi syariat. Kalau tidak menyelisihi syariat, maka tidak mengapa. Ya, dia termasuk maslahat mursalah. Ya, maslahat yang diperlukan. Banyak undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat manusia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang dibahas oleh para ulama itu adalah undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan syariat, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau undang-undang atau peraturan manusia tidak menyelisihi syariat, bahkan sejalan dengan syariat, maka itu ya tidak dibahas oleh para ulama. Ya, itu diperbolehkan. Nah, banyak peraturan-peraturan manusia yang tidak menyelisih syariat, seperti misalnya ya berhenti di lampu merah, itu peraturan manusia ya, berhenti di lampu merah, dan manfaatnya banyak sekali. Dengan adanya lampu merah ya, lalu lintas akan lancar, kemudian ya memperkecil kecelakaan lalu lintas. Ya, ini undang-undang buatan manusia, lampu merah itu. Atau seorang yang naik motor, ya diberi peraturan memakai helm. Ini peraturan memakai helm ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ya, ini buatan manusia. Apakah kafir orang yang mentaatinya? Tidak sama sekali. Bahkan itu termasuk ya taat kepada pemerintah pada perkara yang baik, wajib kita taati, berhenti di lampu merah ya, memakai helm ketika naik motor ya, tujuannya adalah untuk maslahat kita sendiri dan orang lain. Nah, dan peraturan-peraturan yang lainnya ya, dilarang buang sampah misalnya di sungai ya, dilarang buang sampah sembarangan. Banyak peraturan-peraturan ya, undang-undang buatan manusia yang tidak menyelisih syariat. Dan yang dibahas oleh para ulama itu, yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah undang-undang atau peraturan manusia yang menyelisihi syariat. Ini yang dibahas oleh para ulama. Ya, apa hukumnya seorang yang berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi syariat, yang tidak sejalan dengan syariat? Nah, ada tiga keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, terkadang dia bisa kafir dengan beberapa catatan, nanti kita akan sebutkan. Ya, kapan dia bisa kafir berhukum dengan selain hukum Allah? Kemudian yang kedua, terkadang dia bisa dihukumi zalim dan fasik. Ya, dan dia tidak keluar dari Islam. Tetapi dia terjatuh ke dalam dosa besar, jatuh ke dalam dosa kezaliman dan kefasikan. Ya, hal ini ya berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tiga keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Terkadang dia kafir, bisa kafir dengan beberapa keadaan, nanti kita sebutkan. Terkadang dia dihukumi zalim, termasuk orang yang zalim, dan terkadang pula termasuk orang yang fasik tapi masih muslim. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Maidah, tiga keadaan manusia atau orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua Allah sebutkan pula pada surat yang sama pada ayat yang ke-40. Naam. 7 atau 45. Naam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga Allah sebutkan dalam ya surat yang sama pada ayat yang ke-47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Jadi ini tiga keadaan yang Allah sebutkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Keadaan yang pertama Allah sebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang-orang tersebut kafir. Ya, orang tersebut kafir. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-45 dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudh dhalimun." Ya, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim tapi masih muslim. Ya, dia tidak kafir. Keadaan yang ketiga Allah sebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka termasuk orang-orang fasik tapi masih muslim. Kapan seorang itu bisa keluar dari Islam? Ya. Tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah, disebut oleh sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ada tiga kondisi yang bisa menyebabkan seorang itu kafir. Ya, ponis ini ponis umum, ya. Kalau mau diterapkan maka ada syarat yang lain. Keadaan yang pertama, seorang bisa keluar dari Islam ya, apabila dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah yang menyelisih syariat. Ya, apabila dia meyakini bolehnya berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisih syariat Islam. Ya, dia mengatakan boleh. Nah, keadaan yang kedua, seorang itu bisa keluar dari Islam tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah, tatkala dia meyakini hukum selain hukum Allah yang menyelisih syariat Islam itu sejajar dengan hukum Allah. Jadi dia menganggap sama. Ya, hukum selain Allah dengan hukum Allah itu sama. Ya, kedudukannya, nilainya, derajatnya. Ya, maka keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Keadaan yang ketiga, apabila dia meyakini bahwasannya hukum selain hukum Allah itu lebih baik dibandingkan dengan hukum Islam. Jadi dia merasa hukum selain Allah itu lebih baik, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Dia mengatakan hukum Islam itu tidak cocok lagi, tidak relevan lagi, ya, dengan kondisi sekarang. Ya, jadi harus dihapuskan, harus dihilangkan. Kita harus menerapkan undang-undang buatan manusia. Maka apabila ada yang meyakini seperti ini keyakinan yang berbahaya. Ya. Ini bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Ini tiga keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan sebagaimana yang telah kita singgung tadi, ponis kafir ini ya, yang diberikan kepada seorang yang meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia meyakini hukum selain Allah itu sejajar nilainya, derajatnya, kedudukannya dengan hukum Allah, atau dia meyakini hukum selain Allah itu lebih baik dengan daripada hukum Allah, ya, dia bisa kafir. Nah, ponis ini adalah ponis umum. Ya, tak kalah mau diberikan kepada seorang, ya maka di sana harus tegak, ya hujah-hujah atau hilang mawane' at-takfir. Ya, harus dihilangkan dulu mawane' takfir. Ya, ada syarat-syarat takfir di sana. Apabila mau diterapkan kepada seorang ponis kafir. Yang pertama adalah iqamatul hujjah. Harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Kalau misalnya di lapangan kita mendapati ada orang yang meyakini bolehnya berhukum dengan undang-undang, atau dia meyakini hukum undang-undang buatan manusia itu sejajar dengan hukum Islam, atau dia meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, kita dapati ini ada di depan mata kita orangnya, maka tidak bisa serta-merta kita katakan kamu kafir. Ya, sebelum syurutut takfir ditegakkan, yang pertama adalah iqamatul hujjah. Harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Harus kita nasihati. Ya, kita nasihati. Kita beri keterangan kepada dia bahwasanya keyakinan yang dia yakini itu adalah keyakinan yang salah, harus ditinggalkan. Kita bacakan keterangan-keterangan para ulama, kalau bila perlu dalil-dalilnya, ini dalil-dalilnya. Ya, ini keterangan para ulama, keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan antum dari Islam. Ya, bisa mengeluarkan Anda dari Islam. Ya, hendaklah Anda tinggalkan. Bahaya akidah seperti ini. Kita nasihati terlebih dahulu. Ya, kita nasihati terlebih dahulu. Siapa tahu dia jahil, dia enggak tahu, dia hanya membaca, ya, dia hanya berperasaan, ya. Siapa tahu dia ikut-ikutan, dan kebanyakan manusia seperti itu. Ya, kita yakin mayoritas kaum muslimin itu yakin, seyakin-yakinnya insya Allah mayoritas, ya, meyakini hukum Islam itu lebih baik daripada hukum undang-undang. Tapi loh, kenapa ketika di lapangan ada yang berkeyakinan seperti ini? Banyak sebabnya. Bisa jadi dia ikut-ikutan, bisa jadi dia kena subhat. Ya, salah baca kitab, salah baca buku. Dia baca keterangan-keterangan ulama su. Ya, ulama-ulama yang jelek. Ya, sehingga cara berpikirnya salah. Ini mawane takfir. Kita terangkan dulu, kita nasihati dulu. Ya. Kita tegakkan dulu hujjah. Ya, dan hujjahnya bukan sekali dua kali, terus-terusan. Kalau kita enggak bisa, coba yang lain. Ya, kalau bila perlu kita hadapkan dia kepada orang yang berilmu. Ya. Para ulama atau yang lainnya. Ya, yang mungkin bisa lebih hikmah menasihatinya. Ini yang pertama. Syurutut takfir yang pertama. Kalau mau diterapkan ponis kafir itu kepada seorang. Begitu juga ponis tafsik tabdi'. Memponis seorang itu fasik, memponis seorang itu mubtadi'. Kita harus hujjah dulu. Jangan tiba-tiba kita lihat orang ikut-ikutan melakukan bid'ah, kita langsung mengatakan mubtadi', ahlul bid'ah dia. Ya, padahal cuma ikut-ikutan. Ya, ada orang yang ikut yasinan, ikut-ikutan dia. Ikut tahlilan bareng-bareng, ikut perkara bid'ah bareng-bareng, langsung kita ponis mubtadi', ahlul bid'ah. Oh, mengerikan sekali ini. Ya, mubtadi' itu luar biasa. Ya, jadi dia ahli bid'ah dia. Ya, kita harus nasihati dulu. Ya, nasihat saja belum sampai sama dia, kita langsung memponisnya. Lebih-lebih itu bapak kita sendiri, anak kita sendiri, kerabat kita sendiri. Ya, kita katakan kamu mubtadi', kamu sesat, kamu ahli neraka. Ya. Nah, yang seperti ini bahaya. Ya, orang-orang seperti ini masa bukan malah memperbaiki dakwah, malah merusak dakwah. Nah. Kemudian syarat yang kedua, ya, vonis takfir itu naam bisa berlaku. Ya. Yang kedua, harus hilang kejahilan pada orang tersebut. ya, betul-betul dia melakukannya itu di atas akal sehat, bukan karena jahil, bukan karena tidak berilmu, ya. Nah, siapa tahu dia melakukannya sebagaimana kita sebutkan, mungkin jahil, atau mungkin ya orangnya stres. Ya, kalau ada orang stres, ada orang gila melakukan perbuatan kekufuran, tidak bisa kita terapkan dia kafir. Ada misalnya orang gila, ya, ada orang gila kita lihat nyembah patung, ya orangnya gila, kita katakan kamu kafir karena menyembah patung. Cek dulu kejiwaannya. Ya, dia cek dulu kejiwaannya. Ya, ternyata dia orang gila. Ya. Kalau kita menghukumi orang gila, kita lebih gila jadinya. Ya, sudah jelas-jelas orang gila, kita hukumi. Ya. Nah, dicek dulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rufi'al kalam anith thalath. Penah itu diangkat dari tiga golongan. Tidak ditulis sebagai dosa kalau mereka melakukannya. Di antaranya adalah anil majnun hatta yufiqah, dari orang yang gila sampai dia sadar. Atau mungkin karena dia melakukannya tidak sengaja. Ya, lupa. Kalau itu tidak boleh. Kalau itu dilarang. Ya. Nah, itulah kalau kita melihat adik ikhwah kita. Ya, jangankan kan muslimin, ikhwah kita secara khusus, kalau kita lihat dia melakukan pelanggaran, jangan langsung kita cap. Jangan langsung kita ponis. Kita lihat dulu, siapa tahu dia tidak sengaja. Ya, jangan langsung kita ponis. Ya. Siapa tahu dia lupa. Ya. Nah, kita lihat, oh adik ikhwah kita ya masuk diskotik. Wah, bahaya ini. Masuk diskotik. Ya. Coba dicek dulu. Ternyata dia kurir kerjanya. Ada yang mesen qadarullah masyafa'al. Ya tinggalnya di diskotik itu. Pesan makanan, dia kurir. Ya, langsung disebarkan. Oh, si fulan. Anda lihat dengan mata kepala sendiri, dia masuk diskotik itu. Ya. Jangan dulu langsung dicap. Dilihat dulu. Kalau bila perlu, kalau kita berani datangi, afwan akhi. Ya, kemarin anda lihat antum masuk diskotiknya, misalnya. Kalau betul-betul dia pengen bermaksiat, kita nasihati. Kita tanya, kenapa? Ya, siapa tahu dia lupa, siapa tahu dia ada naam keperluan yang lain. Kita nggak tahu. Ya, kita harus ya betul-betul ya melihatnya, mengumpulkan data. Ya, karena terkait dengan harga diri muru'ah seorang sunni salafi. Ya, sunni salafi. Nah. Dan selanjutnya adalah dia tidak melakukannya karena paksaan. Harus hilang darinya al-ikrah. Kalau ternyata dia dipaksa melakukannya, maka dia tidak kafir. Dia tidak berdosa. Ya. Ternyata dia dipaksa untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Dia dipaksa untuk melakukan perbuatan kekufuran. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Kalau tidak, keluarganya akan berbahaya. Dalam bahaya. Nah, seperti kisahnya yang ma'ruf di tengah-tengah kita adalah ya kisahnya keluarga Ammar bin Yasir. Ya, keluarganya Ammar bin Yasir. Ayah beliau Yasir, ibu beliau kalau tidak salah namanya Sumayyah, ya, itu dibunuh di hadapan Amr, anak beliau. Ya, Amr, ini anaknya Yasir. Ya, karena awal-awal Islam, Islam belum kuat. Banyak dia dari kalangan para sahabat yang masuk Islam di awal disiksa. Ya, Bilal diseret pada saat matahari sedang terik-teriknya di tengah padang pasir. Ya, betul-betul yang mau masuk Islam itu orang-orang yang betul yang menaruh, yang mempertaruhkan nyawa mereka. Ya, nah, jelas cobaannya. Rasulullah melihat, ya, karena belum ada kekuatan, kemampuan. Rasulullah hanya mendoakan, ya, Nah, seperti yang dialami oleh keluarganya Amr bin Yasir. Amr melihat secara langsung ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, ditombak dari mulutnya sampai keluar, tombak itu ditusukkan sampai ke kemaluannya. Ya. Nah, meninggal ya di depan Amr bin Yasir. Jadi jelas ancamannya. Kalau beliau mau ngikuti jejak ayahnya, maka nasibnya akan seperti itu. Ya, nasibnya seperti itu. Ya, Rasulullah mendoakan ya, keluarga Amr bin Yasir dengan besarnya penderitaan. Sobron ya ahla Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Kama qala Rasulullah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di surga. Ya. Nah, melihat ini ya. Nama Amr bin Yasir ya. Itu berpengaruh kepada beliau. Ayahnya dibunuh secara langsung depan matanya, ibunya juga dibunuh. Jadi dipaksa Amr bin Yasir untuk melakukan perbuatan kekufuran. Sehingga beliau lakukan. Dan ini sampai berita ini ke telinga Rasulullah. Ya, ke telinga Rasulullah. Ya, dan Rasulullah ya tahu apa alasan Yasir, apa alasan Amr, karena ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau memuji Amr bin Yasir ya dari ujung rambut beliau sampai ujung kaki Amr bin Yasir penuh dengan keimanan. Setelah dilaporkan, malah Rasulullah memujinya. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya Amr bin Yasir semuanya keimanan. Ya, apa yang beliau lakukan itu terpaksa. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau dipaksa lagi fa'ud, ulangi, lakukan seperti itu lagi. Lakukan perbuatan kekufuran itu. Kalau memang dipaksa seperti itu. Karena jelas ancamannya, nyawa taruhannya. Ya, maka orang yang melakukan karena terpaksa tidak dihukumi, dia kafir. Tapi dengan syarat ancaman tersebut nyata atau jelas atau besar kemungkinannya, bukan praduga-praduga, bukan was-was, ya, bukan was-was, jelas. Ya, jangan dapat ancaman sedikit sudah mundur. Ya, cuman dapat omongan-omongan sedikit, selentingan-selentingan sedikit, langsung mundur. Ya, jangan. Kalau jelas iya baru. Ya, kita mau negakkan sunnah jubah, barulah dibilangi teroris. Ya, barulah dibilangi ya sesat. Ya, langsung besoknya tidak berjubah lagi, tidak berjenggot lagi, tidak nyunah lagi. Istrinya tadi yang cadaran langsung lepas semua. Ya, takut ya kan boleh kalau terpaksa. Ya kan? Nah, dilihat dulu. Ya, keterpaksaan itu betul-betul nyata, ada ancaman, antum didatangi satu kampung sampai mungkin ya mau nusuk antum, membancok antum, memukuli antum, atau cuma sekedar selentingan-selentingan. Cuma omongan-omongan. Ya kan? Kalau cuma selentingan-selentingan enggak usah digubris. Ya, enggak usah digubris. Itu namanya ya duri dalam dakwah. Kita hadapi. Kecuali kalau nyata. Ya, kalau cuma selentingan-selentingan, ya. Nah, kita hadapi. Ya, dituduh teroris, dituduh aliran baru. Ya, digunjing dari ujung kampung ke ujung kampung. Kita sabari. Nah, yang dimaukan ikroh di sini betul-betul nyata. Betul-betul Amr bin Yasir lihat bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh di depan mata. Bukan katanya-katanya. Bukan sekedar omongan-omongan. Ya. Di zaman Rasulullah betul-betul ya, Bilal betul-betul diseret. Ya, sahabat yang lain betul-betul disiksa. Nah. Jadi kalau dia terpaksa, maka tidaklah ya, dihukumi kafir. Ya. Dan banyak ini pernah dilakukan oleh sebagian para ulama. Ya, di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Ya, pada masa fitnah khuluqul Quran. Ya, pada saat itu ada akidah negara yang diterapkan harus diyakini Al-Quran adalah makhluk. Ini akidah negara, peraturan negara. Karena pada saat itu pemerintahan dikuasai oleh ahlul bid'ah. Di belakang mereka penasehat raja pada saat itu. Ya, Mu'tasim dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi terpaksa pada saat itu kaum muslimin harus mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau tidak disiksa, jelas siksaannya. Dicambuk, ada yang dibunuh. Kalau tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Sebagian para ulama ada yang mengatakannya. Tinggal Imam Ahmad yang tidak mengatakannya. Sehingga beliau harus dipenjara. Ya, disiksa. Ya, tiga pemerintah disiksa, dicambuk. Tapi tetap beliau kokoh. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya, mungkin kalau beliau mengatakan Al-Quran makhluk sampai saat ini itu diyakini. Ya, karena beliau adalah ulama besar pada saat itu, ditunggu fatwa-fatwanya. Bahkan kalau beliau mau gerakkan kaum muslimin sangat mudah pada saat itu. Tinggal nunggu komando. Ya, turun kudeta langsung turun semua kaum muslimin pada saat itu. Kaum muslimin waktu itu taat sekali kepada Imam Ahmad. Tinggal nunggu komando saja. Ya, nunggu aba-aba saja. Tapi ya Imam Ahmad tidak mau memberontak. Karena pemerintah yang dihadapi adalah pemerintah muslim. Walaupun dia zalim, tetap keyakinan ahlu sunnah tidak boleh memberontak. Kalau memberontak pada saat itu Imam Ahmad mudah sekali. Kaum muslimin pada saat itu mendengarkan Imam Ahmad. Ya. Nah, mungkin kalau zaman sekarang ada sekelas Imam Ahmad, ya. Ya, mungkin ya terjadi pemberontakan di mana-mana. Tapi alhamdulillah Imam Ahmad adalah imam besar. Wajar kalau beliau termasuk ya mujaddid. Ya, imam besar. Ya, dan seorang ulama yang sangat kokoh di atas sunnah. Ya, walaupun beliau punya peluang untuk mengkudeta, omongan beliau didengarkan pada saat itu, tapi beliau tidak mau memberontak. Ya, beliau lebih memilih taat walaupun dicambuk, disiksa. Nah, pada saat itu banyak kaum muslimin, bahkan sebagian para ulama harus mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Karena jelas ada yang dibunuh, ada yang dicambuk, Al-Imam Ahmad sendiri dicambuk, disiksa. Sehingga memutuskan untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Nah, jadi kalau ada paksaan yang melakukan sebuah kekafiran dan paksaan itu jelas, ancamannya jelas, ya, maka orang yang melakukannya adalah tidak kafir. Tapi jelas ya, bukan sekedar takut dipecat misalnya. Ya, kalau kita memang kokoh, nah, ya kita betul-betul bertawakal kepada Allah, tidak usah kita menakutkan rezeki kita. Ya, tidak usah kita khawatir dengan rezeki kita. Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Orang kafir saja yang benar-benar kafir, itu Allah masih kasih rezeki. Ya, tidak mungkin kita yang muslim, lebih-lebih ahlu sunnah, yang betul-betul yakin. Ya, kalau diberhentikan silakan. Kita yakin rezeki itu di tangan Allah. Tidak ya di tempat itu, di perusahaan itu. Ya, kalau tidak melakukan ini, ya, kamu dipecat. Ya, kalau betul-betul itu usul, ya, enam kebenaran kita lakukan, tidak usah kita mengkhawatirkan. Ya, masih banyak jalan rezeki. Ya, masih banyak jalan rezeki. Ya, masih banyak jalan-jalan rezeki. Tidak bisa di sini, ya. Nah, belum nyawa, ya. Ya, kalau nyawa ya mungkin ya. Kalau sekedar yang seperti itu tidaklah kita kokoh. Ya, walaupun mungkin dimarah-marahi atasan, dicaci maki, dibilangi ini. Nah, atau mungkin mengorbankan karir ya. Tetap kita harus kokoh. Ya. Nah, lihat Al-Imam Ahmad. Nah, betul-betul ancamannya beliau tetap kokoh, nyawa taruhannya. Ya, nyawa taruhannya. Dan juga termasuk mawani adalah naam seorang tidak sengaja atau lupa. Ya. Seperti di zaman Rasulullah, naam dikisahkan oleh Rasulullah, ada seorang melakukan sebuah perjalanan yang membawa semua bekal-bekalnya. Ya, qadarullah, tatkala dia istirahat, ya, unta yang membawa perbekalannya hilang. Putus asalah dia. Karena di padang pasir. Tiba-tiba setelah dia putus asa, di tengah-tengah keputusasaannya, unta itu kembali membawa, ya, barang-barangnya. Sangkingkan senangnya dia, dia mengatakan bersyukur kepada Allah, Allahumma anta abduk wa ana rabbuk. Sangkingkan senangnya dia. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Nah, ini ucapan kekafiran. Dia mengucapkannya tidak sengaja, karena sangkingkan min syiddatil fahr, kata Rasulullah. Karena saking senangnya, dia salah ucap. Nah, orang yang seperti ini tidak dikafirkan kalau dia tidak sengaja. Ya. Kemudian mawani takfir atau surut takfir berikutnya adalah hilangnya subhat pada orang tersebut. Kalau ada subhat, maka dia tidak bisa dikafirkan. Salah tangkap, ya, salah ngaji, karena subhat. Ya. Qadarullah, dia dapat subhat, dapat kerancuan, padahal itu tidak boleh. Qadarullah, dia dapat keterangan dari orang yang ngajinya tidak benar. Jadi masalah tersebut rancu bagi dirinya. Ya. Oleh sebab itu para ulama tidak mengkafirkan, sebagian para ulama tidak mengkafirkan na'am khawarij. Padahal khawarij itu diantara kesalahan mereka, mereka mengkafirkan, membunuh pelaku dosa besar. Ya, membunuh seorang muslim pelaku dosa besar ini termasuk perbuatan kekufuran. Ya. Tapi para ulama tidak, ya, sebagian para ulama tidak mengkafirkan khawarij. Di antara ilahnya adalah mereka kena subhat. Ya, di otak mereka, di kepala mereka itu ada subhat. Ya, dan subhat ini perlu di na'am dihilangkan. Ya, perlu dihilangkan. Maka oleh sebab itu, tatkala sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya tentang khawarij, beliau mengatakan minal kufri farru. Bahkan mereka itu dari kekufuran mereka lari, tidak mau melakukan itu. Ya. Sebagian para ulama berdalil dengan ucapan Ali bin Abi Thalib ini, na'am, walaupun khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin karena mereka kena subhat, mereka tidak dikafirkan. Allah Ta'ala alam isyab, kita cukupkan untuk malam hari ini. Dan ini masih ada hadiah kemarin. Ami kasihkan ke Ami Amr, ya. Nanti Ami Amr yang ngasih. Padahal kasihkan Ami Amr. Ami Amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.